Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sudah sampai episode 355, bab waris dan juga wasiat. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Qala wa man la yarith bihalin wa man la yarithu bihalin sab'atun al-'abdu wal mudabbaru wa ummul waladi والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. Kata Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ. Siapa yang tidak bisa mewarisi atau tidak mendapat warisan bihalin dalam keadaan apapun. Jadi segala bentuk upaya untuk membuatnya menjadi bisa jadi ahli waris itu tidak mungkin. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 7 orang. Kalau kemarin kan ada 5 orang. Man la wa man la yaskutu bihalin. La yaskut. Tidak pernah tidak dapat. Selalu dapat 5 orang. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah ini yang ini man la yarisu bihalin, yaitu orang yang tidak akan mewarisi, tidak bisa mewarisi bihalin dalam keadaan apapun. Sab'atun itu ada 7 orang gitu. Jadi kalau kemarin kan 5 orang pasti dapat. Dibiarin 5 orang, 5 ahli waris pasti dapat. Satu, suami atau istri. Dua, ayah. Tiga, ibu. Empat, anak laki. Lima, anak perempuan. Nah itu tuh. Tapi ada nih selanjutnya, yaitu 7 orang. 7 tidak mungkin mewarisi, tidak mungkin dapat warisan. Yang pertama siapa? Yang pertama al-abdu, yaitu budak. Wal mudabbaru, dan budak. Al mudabbar, jadi mudabbar dengan budak beda. Al mudabbar itu adalah budak yang dijanjikan bebas setelah sayyidnya meninggal. Dabbar itu dari kalimat dubur. Dubur itu artinya ujung, belakang, akhir. Dikatakan mudabbar karena dia mendapatkan ucapan janji dari tuannya bahwa dia akan bebas bitadbirihi kalau si tuannya wafat. Gitu namanya al-mudabbar. Wa ummul waladi, dan ibunya anak. Ummul walad ini siapa ya? Bahasanya gimana ya? Jadi adalah ibu daripada anak yang apa budak gitu. Ntar dijelasin. Wal mukatabu, yaitu mukatab. Mukatab itu adalah budak yang sedang dijanjikan, bukan sedang. Mukatab itu adalah orang yang orang budak yang sedang nyicil. Jadi mukatab tuh kayak beli rumah. Jadi setiap bulan tuh ada preminya, ada iurannya. Nah, mukatab itu dibilangin sama tuannya. Lu bisa bebas dengan harga sekian, bayar ke gue sekian tiap bulan. Nah, gitu namanya mukatab. Wal qatil, orang yang bunuh, wal murtad, dan juga murtad, wa ahlul millataini, budak. Yang pertama budak. Yang kedua adalah, ini budak, al-mudabar sama-sama nih mudabar. Kita tuin mudabar aja ya. Mudabar. Yang ketiga, umul walad. Nah, soalnya kalau di terjemahan Indonesia susah nih. Mukatab. Yang kelima, murtad. Al-qatil, pembunuh. Pembunuh itu maksudnya pembunuh pewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuh pewaris. Jadi ada orang yang secara urutan nasab dia ahli waris. Tapi karena dia ingin mendapatkan harta warisan lebih cepat, maka pewarisnya dia bunuh. Bapaknya dia bunuh supaya dia dapat. Nah, itu namanya pembunuh. Orang yang terbukti membunuh pewaris, dia diharamkan dapat warisan. Gitu. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, siapa? Ahlu millatain, beda agama. Nanti kita jelasin nih, beda agamanya gimana. Wa'alam, i'lam, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, anna al-irsa, bahwasanya waris itu yamtani, al-irs itu apa, waris. Yamtani uterhalangi bi asbabin, dengan banyak sebabnya, minha di antara sebab-sebab perbedaan, sebab-sebab yang menyebabkan perwarisan itu terhalang, ar-riqu, yaitu perbudakan. Fala yarisur raqiku, maka tidak boleh ar-raqiku mewaris. Raqiq itu budak. Budak warisi, artinya tidak mungkin bisa mendapat warisan, li'annahu law warasa. Karena kalau dia bisa mewarisi, bisa mendapat warisan, lakanal mawrusu, maka apa yang diwariskan, duit yang dia dapat dari harta warisan, mobil yang dia dapat, tanah yang dia dapat dari warisan, lisayyidihi, pastilah jadi milik tuannya. Karena budak tidak bisa memiliki, kepemilikannya adalah milik tuannya. Maka kalau dia boleh memiliki, boleh mewarisi, ya enggak jadi manfaat itu warisan. Karena warisan itu kan memindahkan kepemilikan. Dan memiliki, maka ketika dia boleh mewarisi, ujung-ujungnya nanti buat tuannya doang. Gitu. Wal wasayyidu ajnabiyun. Wasayyid, dan tuannya itu ajnabiyun, adalah orang asing, minal mayyiti, daripada mayit. Kan yang jadi ahli waris kan yang 25 kemarin. 10 perempuan, 15 laki-laki. Sayyid enggak ada di situ. Fala yumkinu tawrithuhu, maka tidak mungkin menjadikan si raqiq itu budak mewarisi. Tidak mungkin menjadikannya sebagai ahli waris. Wa kama la yarith la yuras. Sebagaimana dia tidak mewarisi, la yuras, dia juga tidak memberikan warisan. Jadi gini teman-teman, yaris itu artinya di mana nih? Sini ya. Jadi kalimat warosa yarisu artinya mewarisi ya. Saya sih bilang mewarisi. Maksudnya dapat warisan. Dapat warisan. Fa'ilnya namanya warisun. Gitu. Jamaknya warosah. Warosatun. Makanya ada hadis in apa namanya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris, gitu nyebutnya. Ahli waris ini namanya ahli waris. Ahli waris para nabi, bukan pewaris, karena pewaris itu yang ngasih. Ada kalimat apa namanya? Aurasa yurisu. Al-Muwarris. Ini satu situ. Di bawahnya lagi ya. Di sini nih. Kelihatan apa enggak. Jadi ada awrasa. Yurisu. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Memberikan warisan. Gitu. Memberikan warisan. Ada yang bilang al-muris, waris, sama aja dua-duanya. Ini bahasa Indonesianya pewaris. Jadi pewaris itu yang ngasih warisan, ahli waris itu yang menerima warisan. Budak, kama la yaris, sebagaimana dia tidak mendapat warisan, la yuras, dia juga tidak memberikan warisan. Jadi kalau budak meninggal, ya dia enggak punya apa-apa, maka dia tidak bisa memberikan warisan apapun. Li'annahu la milka lahu, karena budak tidak punya kepemilikan apa-apa. Kama qala Allah Ta'ala 'abdan mamlukan. Ini ceritanya Nabi siapa ya? 'Abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Itu adalah budak mamluk yang dimiliki, la yaqdiru 'ala syai'. Dia tidak mampu apa-apa. Ini Al-Quran surat apa sih? Abdan mamlukan. Coba kita lihat. Waalaikumsalam Pak Rafi. Mamlukan. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yakdiru ala syai'in. Wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiku minhu sirran wa jahran. Hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat An-Nahl ayat 75. Daraballahu masalan, Allah memberikan contoh masalan abdan mamlukan. Allah memberikan contoh seorang budak yang dimiliki, yang tidak memiliki apa-apa. Wa marzaqnahu, dan contohnya orang yang diberikan rezeki oleh Allah, rizqan hasanah, rezeki yang baik. Fahuwa yunfik, kemudian dia menafkahkan itu sirran wa jahran. Rahasia atau terang-terangan, hal yastawun, apakah sama antara budak yang tidak memiliki apa-apa dengan orang yang diberikan rezeki. Jadi itu namanya budak. Wasawa'un fi dzalika, dan budak sebenarnya ini tiga, cuman satu aja, empat ya. Ini empat ini nih. Satu nomor, budak namanya gitu. Makanya di beberapa kitab fikih sebutannya bahwa penghalang ahli waris itu tiga. Pertama budak, kedua pembunuh, ketiga beda agama gitu. Murtad itu di nomor satuin sama beda agama gitu. Jadi ada satu, dua, tiga doang gitu di beberapa kitab. Tapi di sini Imam Taqiyuddin Al-Islam menguraikan bahwa bukan cuman budak, karena kalau disebutin budak nanti orang menganggap al-budak al-kin itu kan budak optimal, budak seluruh badannya budak. Tapi ada mudabbar, ada mukatab, ada umul walad. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu dijelasin semuanya. Budak, mukatab, mudabbar, umul walad, itu semuanya bukan ahli waris gitu. Wasawa'un fidzalikal mudabbar, baik di dalam hal tersebut ada budak mudabbar tadi mudabbar itu adalah budak yang dijanjikan bebas dengan wafatnya apa namanya sayyidnya tuannya. Mudabbar dari kalimat dubur, dubur itu ujung, akhir, akhir hayat si sayyidnya dia dijanjikan bebas. Itu namanya budak mudabbar. Wal mukatab dan mukatab adalah budak yang apa namanya? Budak yang ini apa namanya bayar iuran, jadi dijanji nama tuannya lu bebas kalau bayar sekian, jadi biar cepat bebasnya bayar iurannya sebulan, setiap bulan bayar sekian sekian sekian gitu. Berarti kan secara hitung-hitungan dia itu bebas seukuran harta yang dia sudah bayar, kan begitu. Nah, tapi enggak, dia tetap budak, dia tidak bisa dapat warisan. Wa ummul waladi dan ummul walad, ummul waladnya begini. Misalnya saya punya budak. Saya misalnya punya budak. Kan yang namanya syariat Islam membolehkan apa namanya milkul yamin untuk menggauli budak perempuan. Jadi budak perempuan yang saya punya saya gaulin hamil lahir terjadi anak. Nah, anak yang lahir dari budak itu merdeka. Nah, yang jadi masalah emaknya merdeka apa enggak? Emaknya kagak merdeka gitu. Cuman ini dapat warisan apa enggak? Enggak dapat warisan. Gitu. Ummul walad liwujud riki, karena sebab ada apa? Unsur perbudakan di dalamnya. Wa fil mubaadi khilafun, dan dalam budak mubaad, tahu enggak mubaad? Mubaad itu jadi mirip-mirip kayak mukatab, cuman mubaad itu udah beneran bebas, kan gitu. Jadi mubaat itu adalah budak setengah. Al-mubaadu. Budak setengah. Dari kalimat ba'. Ba'du itu artinya sebagian. Jadi sebagian badannya itu dibebas. Jadi gini kata tuannya, bentuk tabi'i itu banyak macamnya. Salah satu contohnya karena dibebaskan, bisa jadi dibebaskan oleh orang lain. Saya bebasin nih budak, dia mintanya budaknya apa namanya 15 misalnya 150 dinar. Nah, ini saya bebasin 70 dinar. 70 dinar untuk tangan dan kakinya, badannya enggak gitu. Jadi yang bebas tuh cuma tangannya doang. Jadi apa yang dihasilkan oleh tangannya itu punya dia. Jadi itu apa namanya mubaad. Jadi setengah daripada badannya itu dibebas. Atau tuan yang bilang saya bebasin kakimu gitu. Jadi yang bebas tuh cuma setengahnya doang. Itu namanya mubaad. Beda dengan mukatab. Kalau mukatab seluruhnya masih budak, cuman lagi di iuran gitu. Nah, kalau mudabar cuma dijanji ntar kalau gue meninggal lu bebas, itu mudabar. Tapi kalau mubaad tuh udah bebas, sebagian doang dari tubuhnya bebas. Jadi sebagian tubuhnya tidak dimiliki oleh sayyidnya. Dan dalam masalah mubaad khilafun, ada perdebatan as-sahih, yang pendapat yang sahih wa nasu alaihi syafi'iyu, dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa qata'a bihil jumhuru, dan ini dimaktukan atau di apa maktu, diputuskan tidak ada perdebatan oleh jumhur ulama, maksudnya jumhur ulama Syafi'i, annahu la yarits al-mubaad, tidak mewarisi, tidak dapat warisan. Li'annahu law waratha, karena seandainya kalau dia mewarisi, lakana ba'dul mali limalikil baqi. Karena kalau dia mewarisi, lakana ba'dul mali, sebahagian daripada, kan begini ya. Gimana kita buat baca dulu. Karena kalau dia mewarisi, lakana ba'dul mal, sebahagian daripada harta jatah waris kepada si al-muba'at ini, limalikil baqi, dimiliki oleh tuannya. Kan begini nih. Jadi, contoh nih anak. Anak ini, anak perempuan, mendapatkan waris 1/2 atau 2/3 rame, 1/2 lah. Sebagai dia full anak perempuan, gitu. maka 1/2 yang dia dapat dia buat di semuanya. Gitu. Nah, kalau kita katakan al-muba'ad dapat begitu, katakanlah 50% dia merdeka. 50% merdeka. Setengah badannya merdeka. Setengah merdeka. Setengah lagi budak. Badannya nih ya. Jadi yang dibebasin sama tuanya setengah. Dia dapat nih warisan nih. Dapat jatahnya 10 dinar misalnya. Maka kan 10 dinar ini dibagi dua nih. Karena 10 dinar itu kan untuk dirinya. Dan dirinya itu sebagian bebas, sebagian budak. Maka 10 dinar ini dibagi dua. 5 dinar gitu. 5 dinar untuk yang merdeka, 5 dinar lagi diberikan sebagai budak. Nah, budak ini kan jatuhnya ke sayyid, tuan, gitu. Artinya kalau kita bilang dapat ahli waris, nanti setengah daripada harta warisan yang dia dapat atau sebagian itu dimiliki oleh tuan, ya tergantung. Ya mending syukur-syukur kalau dia milikin badannya 2/3. Tapi kalau dia milikin badan cuma 1/10, nah lu. 9/10 buat tua. Kan iya. Begitu memang. Bisa jadi budak muba'at itu karena diwarisi. Ada Haji Andre punya budak. Meninggal nih budak. Meninggal budak. Haji Andre meninggal. Ini kan budak harta, turun jadi warisan buat anak-anaknya. Anaknya dua, maka kan muba'at bagi dua. Itu namanya si budaknya itu dimiliki oleh dua tuan. Satu tuan untuk anak pertama, satu lagi buat anak keduanya Haji Andre. Tapi kata anak Haji Andre yang kedua, gue bebasin lo. Ah gitu, udah bebas dia, cuman setengah badan. Setengah badannya masih punya, itu namanya muba'at itu. Wahuwa ajnabi dan sayyid itu kalau kita bilang muba'at dapat warisan berarti kan sebahagian dari harta warisan untuk si al-malik, si tuan yang punya setengah dari badannya. Dan tuan itu dapat warisan, dia ajnabi, dia orang asing daripada mayit. Enggak boleh. Waqala al-Muzani, tapi ada pendapat berbeda. Waqala al-Muzani wa Ibn Suraijin dan Imam al-Muzani, Imam Ibn Suraij ini masyhur ya, ulama apa? Ashabu Syafi'i dari Baghdad tapi Mesir, saya lupa. Waqala al-Muzani wa Ibn Suraij, kata Imam al-Muzani dan juga Ibn Suraij, beliau mengatakan yarithu min al-hurriyyati, dia mewarisi seukuran jatah bebasnya. Jadi contohnya ini budak al-muba'ad gitu. Al-muba'ad dia setengah merdeka. Setengah merdeka, setengah lagi budak gitu. Dapat nih dia jatah warisan sebagai misalnya sebagai anak gitu ya. Sebagai anak misalnya. Atau sebagai apa ya budak ya. Sebagai apa ya budak ya. Agak sulit nih budak mendapat warisan sebagai apa. Ya pokoknya dia masuk dalam kategori yang 15. Sekian yang dia dapat, jatah yang dia dapat, katakanlah dapat 20 dinar gitu. Maka 20 dinar ini dipotong jadi setengah, setengahnya yaitu 10 dinar. Kenapa 10 dinar? Karena setengahnya masih budak. Yang kita kasih setengah badannya aja. Setengah badannya itu 10 dinar dari warisan. Ya udah dapat. Itu kata Imam Al-Muzani begitu. Wa Ibn Suraijin. Wahal yuros, apakah dia mewarisi? Yuros itu bahasa Indonesia apa jadinya? Apakah dia memberikan warisan? Tapi kalau yaris kan diperdebatkan. Kata jumhur, enggak mewarisi. Tapi kata Imam Muzani, mewarisi seukuran bebas badannya. Tapi kalau apakah dia memberikan warisan ketika dia wafat? Dia setengah badannya merdeka. Kemudian karena setengah badannya merdeka, dia memiliki daripada harta yang diambil atau diusahakan dari badan yang merdeka itu. Lalu ketika dia meninggal, hal yuros, apakah diambil warisan dari dia? Apakah dia bisa memberikan warisan? Qaulani, ada dua pendapat. Al-Azhar, pendapat yang azhar ini qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau qaul Imam Syafi'i enggak boleh disebut sahih. Enggak boleh disebut apa? Karena qaul Imam Syafi'i sahih semua begitu. Makanya qaul Imam Syafi'i ada perdebatan di qaul Imam Syafi'i, ulama nyebutnya azhar. Azhar itu yang paling kuat dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Naam. Dia mewarisi seukuran kepemilikan setengah tersebut. Wa huwal jadid, dan inilah qaul jadidnya Imam Syafi'i, annahu tamul milki, karena setengah daripada yang badan yang merdeka itu tamul milki adalah memiliki kepemilikan yang sempurna. Fa'ala hadza, maka dengan pendapat ini yurasu anhu jami'u ma jama'ahu bi ba'dhihi al-hur. Yuras, dia bisa memberikan warisan, yuras anhu, diambil warisan dari budak muba'ad tersebut, jami'u, seluruh, ma jama'ahu, apa yang dia kumpulkan itu si budak, bi ba'dhihi al-hur, dengan badan setengahnya, badan sebagian badan yang merdeka. Begitu. Wallahu a'lam. Wa minal asbabil mani'ati lil irsi, dan juga salah satu sebab yang membuat orang tidak mendapatkan warisan, terhalangi, itu al-qatl. Nah, gitu kan. Jadi budak, mudabbar, umum walad, mukatab, disatuin jadi satu. Gitu. Maka langsung tuh sebab yang kelima. Yang ini adalah sebab kedua, yaitu adalah pembunuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sebab waris cuma tiga. Budak, membunuh, beda agama. Kalau ini disusun sampai tujuh. Ini satu sampai empat nih. Budak, mudabbar, umum walad, mukatab tuh budak satu namanya. Ar-riqah. Kalau yang kelima pembunuh satu. Murtad sama ahlu millata ini, itu adalah satu sebab yang sama, yaitu beda agama. Wa minal asbabil mani'ati lil irsi, dan juga sebab daripada dilarangnya atau terhalanginya orang dapat warisan, al-qatl. Fala yarithul qatilu, maka tidak boleh mewarisi itu siapa, al-qatil. Jadi yang membunuh, terbukti membunuh gitu ya. Jadi misalnya ada konglomerat namanya siapa? Gitu konglomerat namanya pengusaha Muhammad Iskandar. Siapalah gitu orang kaya. Lalu anaknya nih butuh uang, butuh warisan karena ada kebutuhan A, B, C dan sebagainya. Biar cepat dapat warisan, bapaknya dibunuh. Bapak sidang pengadilan, berkali-kali sidang, akhirnya memutuskan bahwa anaknya yang pertama secara nyata, gimana kalau putusan pengadilan, telah terbukti secara nyata dan meyakinkan membunuh bapaknya Muhammad bin Muhammad dan seterusnya itu. Akhirnya dia jadi terpidana pembunuhan. Maka orang kayak gini tidak. Memang dia benar-benar membunuh. Dia enggak dapat kaidah dalam usul fikih, dalam waris tuh man, itu kaidah juga, usul kaidah fikih juga, man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi harmanihi, man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi harmanihi, man ajjala syai'an, siapa yang mendahulukan atau menyegerakan syai'an, sesuatu, qabla awanihi, sebelum datang waktunya, uqiba bi harmanihi, maka dia diikob, dihukum bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang mau buka puasa, belum waktunya buka, dia dulu-duluin, dia cepetin. Dia bikin azan maghrib, waktunya dia. Oke, babi hermani, dia dihukum, dia enggak dapat puasanya. Begitu. Itu juga sama warisan, dia bunuh tujuannya biar dapat warisan. Maka kita haramkan warisan bagi dia, karena dia menghalalkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Begitu. Sawa'un qatala bil mubasyarati aw bisababin, baik dia membunuhnya bil mubasyarati, langsung, aw bisababin, atau dengan sebab. Begitu. Man ista'jala syai'u, man ista'jala syai'a qabla aw ayya, gitu. Itu kaidahnya. Sawa'un qatala bil mubasyarati aw bisababin, wa sawa'un al-qatlu, sawa'un kana al-qatlu madmunan bil qisasi aw diyati aw al-kafarah. Baik itu membunuhnya dengan langsung atau sebab, atau membunuhnya itu madmunan, pembunuhannya dijamin dengan qisas, artinya udah ngebunuh nih. Ya, betul saya bunuh, tapi nanti saya ganti make dia gitu. Walaupun dia bilang ganti make dia atau make kafarat atau mungkin jadi kisos juga setelah itu, tetap itu mengharamkan dia menjadi ahli waris. Au ghairu madmunin battah. Au ghairu madmun. Au ghairu ya, karena ini khabar. Karena man'ud daripada madmunan. Au sawa'un kana al-qatlu madmunan bil qisasi, baik pembunuhan itu terjamin atau dijamin bil qisasi awil diyati dengan diyat awil kafarati au ghairu madmunin, atau tidak ada jaminan kafarat, diyat dan juga qisas al-batah sama sekali. Kawuku'ihi an haddin au qisasin, seperti wuku' an haddin au qisasin. Sawa'un sadara min mukallafin aw ghairihi kasabiyyi wal majnuni amla. Kawuku'ihi, seperti wuku' terjadinya pembunuhan, an haddin sebab had aw qisas. Jadi maksudnya ini pembunuhan apa namanya dijamin karena qisas atau dia. Jadi maksudnya tuh bukan bayar dia tuh sebenarnya, karena dia tuh buat orang lain. Jadi pemahamannya dirubah. Jadi maksudnya madmunan bil qisasih, maksudnya pembunuhan ini memang dibolehkan oleh syariat karena sebab dia qisas. Jadi dia adalah algojo. Jadi dia algojo yang membunuh, yang mengqisas. Misalnya ahli warisnya saudaranya, misalnya bapaknya, misalnya anaknya, dia algojonya nih gitu. Kawuku'i seperti jatuhnya atau terjadinya pembunuhan itu an haddin karena sebab had, au qisasin atau qisas. Sawa'un sadara min mukallafin, baik itu pembunuhannya muncul dari orang yang mukallaf, au ghairihi atau tidak mukallaf seperti sobi wal majnun. Jadi semua jenis pembunuhan mengharamkan ahli waris, baik pembunuhan apalagi sengaja ya, baik di pembunuhannya karena saya kan algojo ditugasi oleh pemerintah penguasa untuk melakukan kisah, itu juga sama begitu. Sawa'un sadara, baik pembunuhan itu muncul dari orang yang mukallaf au ghairu mukallaf kasabi, seperti anak kecil wal majnuni atau juga orang gila amla. Wasawa'un kana al-qatil mukhtaran aw mukrahan, baik si pembunuh mukhtaran dia sengaja, emang secara sadar bahwa dia membunuh, aw mukrahan atau memang dipaksa, li umumi qawli, kenapa semua pembunuhan jenis pembunuhan enggak dapat warisan, li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad yang umum, yang tidak ditakyid, tidak diikat atau tidak ditaksis dengan hadis manapun, kata Nabi Muhammad, laisa lil qatili miras, tidak ada hak untuk al qatil pembunuh miras, yaitu warisan apapun, karena tidak ada taksisnya, maka seluruh kondisi di mana orang dikatakan sebagai pembunuh, walaupun membunuhnya karena qisas atau karena hukuman daripada penguasa, daripada hakim, itu juga sama pembunuh, tidak boleh mendapatkan warisan. Dan apa yang diumumkan oleh Nabi Muhammad, jangan dikhususin selama tidak ada khususnya. Dan apa yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad, jangan diumum-umumin, karena sudah ada mukhasisnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, la yarisul qatilu minal maqtul, tidak bisa membunuh, tidak bisa mewarisi itu siapa pembunuh, minal maktul daripada yang dibunuh, syai'an sesuatu apapun. Wariwayatun Nasa'i, dan riwayat Imam An-Nasa'i, laisa lil qatili minal mirasi syai'un, tidaklah ada bagi pembunuh daripada mewarisan. Sahahu Ibn Abdul Bar, disahihkan oleh wazada naqlul ittifaqi ala dhalik, kemudian dia tambahkan Ibnu Abdul Barni, imam ulama al-Malikiyah ya. Saya enggak tahu kalau ada ulama Syafi'i namanya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar itu sahib al-Isti'ab, dia punya kitab namanya al-Isti'ab. Isti'ab itu kitab mazhab Imam Malik yang merangkum banyak fatwa dari lintas mazhab. yang kemudian Isti'ab Ibnu Abdul Bar itu diringkas oleh Imam Ibnu Rusy Al-Qurtubi yang kemudian nama kitabnya Bidayatul Mujtahid. Jadi Bidayatul Mujtahid itu ringkesan masalah daripada Al-Isti'ab. Al-Isti'ab Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Al-Malikiyah. Saya enggak tahu kalau ada ulama Syafi'i namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Setahu saya Imam Ibnu Abdul Bar Al-Malikiyah nih, sahib Al-Isti'ab. Nama kitabnya Al-Isti'ab. Ntar kapan-kapan kalau iseng cari di internet judulnya Al-Isti'ab. Isti'ab. Ibnu Abdul Bar. Kemudian Isti'ab ini diringkas oleh Imam Ibnu Rusy. Jadi Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Begitu. Dan Ibnu Abdul Bar menambahkan dalam kitabnya wa zada naqlal ittifaq. Beliau menambahkan naqlal ittifaq, menambahkan kesepakatan. Bahwa ada kesepakatan di antara ulama. Kalau yang dimaksud Ibnu Abdul Bar berarti menukil kesepakatan itu kesepakatan semua lintas mazhab. Bahwa memang semua pembunuh jenis apapun tidak boleh mewarisi. Tapi kalau Ibnu Abdul Bar ada dari kalangan Asy-Syafi'iyah yang saya enggak tahu itu ya. Mungkin teman-teman punya nih informasi tentang Ibnu Abdul Bar Syafi'iyah begitu. Kalau Ibnu Abdul Bar yang dimaksud Syafi'iyah berarti ittifaq ini ittifaknya Syafi'i doang begitu. Tapi setahu saya pembunuh itu semua ulama sepakat, apapun jenis pembunuhannya memang dia tidak boleh mewarisi. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan informasi sekali lagi bahwa insya Allah kita mulai buka kajian ilmu akhlak atau ilmu tasawuf di hari Kamis. Jadi Selasa ini pagi ini kita Jawahir Kalamiyah. Nanti hari Kamisnya kita mulai dengan Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Kitab tasawuf, kitab akhlak, gitu, ilmu akhlak. Lebih suka kita nyebutnya ilmu akhlak karena di Bidayatul Hidayah mengajarkan akhlak untuk setiap ibadah yang kita kerjakan. Insyaallah hari Kamis jam 9 pagi. Saya berharap teman-teman bisa ngikutin sebagaimana kifayatul akhyar dan itu terbuka bagi siapa saja, bahkan kalau mau datang ke rumah itu sangat terbuka sekali. Begitu hari Kamis insyaallah. Dan hari Kamis sepertinya kita mulai dengan pembukaan tentang definisi daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sebagaimana janji kita bahwa channel ini kita usahakan untuk dilengkapi 3 ilmu fardu ain bagi orang muslim, yaitu ilmu syariah, ilmu tauhid, dan juga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru kami, para tokoh. Itu kajian ini baik live atau rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, dan juga dalam penjelasan, koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi